Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca risalah Al-Hukmu bi ghair ma'angzalallah karya Bundar Ibn Nayyif Al-Mahyani Al-Utaybi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang sejumlah kaidah berkenaan dengan masalah ini. Kaidah yang kelima yang terakhir kemarin kita bahas masalah al-hukum bi ghairi ma anzalallah, atau tepatnya adamul hukmi bima anzalallah, itulah takhtasu bi ahadin duna ahadin, tidaklah khusus hanya tertuju pada person tertentu, namun bersifat umum pada semua orang yang tidak menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya bersifat umum. Ya, karena dalil dalam masalah ini wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man, dan siapa saja, maka ini man adalah isim syarat dan dia yufidul umum. Maka siapa saja, tidak harus qadhi, ya, tidak harus pemerintah, non person, namun seorang ketika bagi waris, seorang pemilik perusahaan ketika menetapkan aturan karyawatinya tidak boleh berjilbab, maka dia menetapkan hukum yang tidak Allah turunkan. Maka mannya man syartiyah yufidul umum. Demikian juga mannya man lam yahkum bima, manya adalah isim mausuliyah yang yufidul umum. Maka siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, baik itu berkenaan di perkara pidana atau perdata atau yang lain, maka hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, maka orangnya terancam dalam, termasuk dalam ayat faulaika humul kafirun. Kemudian qalal musannif hafizahullahu taala alqaidatus sadisah, kaidah yang keenam, alijmal sababun fi katsirin minal iskalat. Bahasa-bahasa global itu adalah sebab banyak dari berbagai macam kerancuan dan kebingungan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun lafad-lafad global, maka membicarakan teks global, baik setuju, baik tidak setuju ataupun setuju, tunal istifsal, tanpa mencari rincian dan meminta rincian, itu menjerumuskan dalam kebodohan dan kesesatan, keributan, wal khobal dan kekacauan, waqil waqal dan kila waqal, dan ucapan yang tidak karuan, maka meributkan dalam artian pro dan kontra terhadap satu kalimat yang global, yang multitafsir. Ini multitafsir bisa dibawa ke A, bisa dibawa ke B. Kemudian setuju ataukah tidak dengan kalimat ini. Akhirnya kemudian yang pro, kemudian mencela yang kontra mencela yang pro. Ini seringkali menjadi sebab keributan. Karena yang benar tafsil. Karena yang benar adalah tafsil. Ini jika maknanya demikian maka sepakat, jika maknanya demikian sepakat, jika maknanya seperti ini yang tidak baik maka tidak sepakat. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang mereka, orang-orang yang menentang Quran dan Sunnah dengan logika mereka, yang pada hakikatnya logika tersebut adalah kebodohan, innama hanyalah mereka membangun keadaan mereka dalam masalah ini, dibangun di atas landasan berupa perkataan yang mustabihah, perkataan yang tidak jelas, perkataan yang muhtamilah, perkataan yang multitafsir. Tahtamilu memuat sejumlah makna. Karena multitafsir, karena multi makna, maka terdapat padanya minal ishtibah, kerancuan dalam pemahaman. Fil makna, kerancuan dalam pemaknaan, kerancuan dalam penafsiran. Wal ijmal, dan timbullah keglobalan dalam teks. Yujibu tanawuluha, yang menyebabkan pembahasan untuk lafaz tersebut bihaqqin wa batil. Ada pembahasan yang benar dan ada pembahasan yang batil. Fabima fiha minal haq yukbalu. Fabima fiha minal haqi yukbal. Yakbal man lam yuhid biha ilman ma fiha minal batil li ajlil ijtibah wal iltibas. Karena menimbang adanya kebenaran dalam teks tersebut, maka orang-orang yang lam yuhid biha ilman, tidak punya ilmu yang lengkap tentang isinya, bahasanya di antara isi dari teks tersebut terdapat kebatilan, maka orang semacam ini menerima bulat-bulat teks di atas. Maka dia menerima bulat-bulat teks tersebut karena dia tidak melihat dan tidak mengetahui adanya kebatilan di dalamnya. Li ajli ishtibah, karena ketidakjelasan dan kerancuan. Thumma yu'aridu nabi mafiha minal batil. Kemudian mereka tentang bimafiha minal batil, kebatilan dengan kebatilan, dengan bermodal kebatilan yang ada dalam teks tersebut, nususal anbiya, nas yang berasal dari para nabi. Inilah mansyak akar kesesatan orang yang sesat dari berbagai macam umat sebelum kita, dan ini adalah akar munculnya berbagai macam bid'ah seluruhnya. Kesimpulannya, fa aslu dholali bani Adam, maka dasar, landasan atau akar kesesatan manusia adalah minal alfadil mujmalah, adalah gara-gara teks global dan penafsiran pemaknaan yang rancu, yang tidak jelas. La siyama lebih-lebih lagi jika teks-teks semacam ini bertepatan dengan pikiran yang rusak. Dan pikiran yang rusak, ya, maka lengkap sudah kesesatan. Kemudian Syaikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan rahimahumullah mengatakan, sesungguhnya mujmal dan mutlak dan tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu tentang bima'rifati mawani'il khitab, tidak memiliki pengetahuan tentang mawani', faktor-faktor penghalang al-khitab dalam bertutur kata dan rinciannya, yahsul bihi syai'un minal labsi, maka terwujud gara-gara hal ini kerancuan. Labsi, jika lamnya di fathah, maka maknanya kerancuan. Kalau lamnya di dhammah, maka artinya memakai baju dan pakaian. Wal khata'i, dan kesalahan. Wa adamil fikih, dan tidak faham tentang wahyu yang berasal dari Allah. Yang ini merusak agama, mencerai-beraikan pikiran, dan menjadi penghalang untuk bisa memahami sunnah dan Quran. Dari kutipan dari Uyunul Rasail. Wa ali, berdasarkan hal ini maka menjadi kewajiban kita untuk merinci fi ayyi mas'alatin, semua masalah yang dirinci oleh dalil-dalil syar'i. Dan tidak boleh itlaqul ahkam alal af'al, memberikan penilaian terhadap satu perbuatan tanpa memperhatikan rincian yang telah ditetapkan oleh dalil. Ya, maka ya, berbagai hal yang perlu rincian maka wajib dirinci. Dan tidak merinci hal-hal yang dirinci oleh syariat, nah itu sebab kebingungan, sebab kerancuan, dan akhirnya menjadi sebab kesesatan. Wantolakon min hadil kaidah ilaik, maka berangkat dari kaidah ini, maka berikut ini pembahasan yang kedua. At-tafsil fi mas'alatil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Rincian tentang permasalahan al-hukmi ya, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, atau tepatnya adamul hukmi bima anzalallah. Ada 9 rincian, gambaran globalnya 6 dari rincian tersebut adalah kufur akbar, kafir besar tanpa ada perselisihan di antara ulama. Taliha kemudian setelahnya ada 3 kasus, 3 model kasus. Naza'a fiha ba'dul muta'akhirin, diperselisihkan oleh sebagian ulama belakangan. Walhaq annaha minal kufil asrar, dan pendapat yang benar menurut penulis bahasanya dalam 3 hal tersebut adalah tergolong kufur asrar, kekafiran kecil. Nah, berkenaan dengan kalimat ba'dul muta'akhirin, diperselisihkan oleh sebagian ulama belakangan, ya, maka jika ini adalah bentuk-bentuk kontemporer yang tidak ada di masa ya, yang tidak ada di masa silam, maka perselisihan ba'dul muta'akhirin ini bukan berarti mukhalafatul ijma', karena memang ini kasus baru yang dulu tidak ada. Maka perselisihan ba'dul muta'akhirin sama dengan perselisihan ba'dul ulama, karena ini masalahnya masalah muta'akhirin dan bukan masalah yang ada dan sudah dibahas dan terjadi di era mutaqaddimin, era dahulu. Maka ini satu hal yang patut diperhatikan. Kalau masalahnya adalah masalah muta'akhirin, ya, maka khilaf muta'akhirin sama dengan khilaf ulama. Lain halnya jika ini masalah itu adalah masalah silam, sudah ada sejak masa dulu, kemudian terjadi muncul khilaf itu di mutaakhirin, makanya adalah khilaf yang menyelisihi ijma'. Maka rincian yang pertama adalah istihlal, menganggap halal, tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Suratuha gambarannya, seorang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, meyakini bahasanya menetapkan hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan adalah amrun jaiz, satu perkara yang boleh dan tidak haram. Maka dia tetapkan hukum pembagian waris, tidak dengan aturan waris, dengan apa yang Allah turunkan, dengan anggapan bahasanya ini satu hal yang boleh dilakukan dan bukanlah perbuatan yang haram. Maka kita lihat dari kalimat di sini, bahasanya istihlal itu sama dengan jawaz. Karena dijelaskan dalam surah, bahasanya yang dimaksud dengan istihlal adalah ini adalah perkara yang jawaz, jaiz. Maka penulis tidak membedakan antara istilah istihlal atau kemudian istilah menganggap itu satu hal yang jaiz, satu hal yang boleh. Maka tidak dibedakan. Maka hukum kasus ini, mereka para ulama sepakat bahasanya ini adalah kekafiran yang merupakan kekafiran kufur akbar. Dalilnya adalah 2 poin. Yang pertama, ahlus sunnah sepakat kafirnya siapa saja yang menganggap boleh menghalalkan syai'an satu minal muharramat dari hal-hal yang Allah haramkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man fa'alal maharim, siapa yang melakukan satu hal yang haram, mustahillan laha, dan meyakini halalnya perbuatan yang haram yang dia lakukan, maka dia kafir dengan sepakat ulama. Siapa yang berzina dengan anggapan bahasanya berzina itu satu hal yang boleh, satu hal yang tidak terlarang, maka ini adalah kekafiran kufur akbar. Siapa yang menipu dan dia beranggapan menipu itu satu hal yang jaiz, satu hal yang boleh, satu hal yang halal, satu hal yang tidak haram, maka ini bukan lagi maksiat namun kekafiran. Kekafiran kufur akbar. Siapa yang melakukan perbuatan homoseksual dan dia beranggapan bahasanya homoseksual itu satu hal yang boleh, satu hal yang tidak haram, maka ini kufur akbar, pembatal iman. Maka lain halnya, adapun lain halnya dengan orang yang melakukan maksiat dan dia merasa bersalah, meyakini adalah perbuatan terlarang, perbuatannya haram, maka itulah maksiat. Maka maksiat dengan kekafiran itu batasnya, batasnya tidak jauh, batasnya tipis. Maksiat dengan kekafiran batasnya tipis. Lompat satu langkah maka itu jadi kekafiran. Mencuri adalah maksiat kalau orang meyakini mencuri haram, merasa bersalah, merasa berdosa dengan mencuri. Namun ketika dia berkeyakinan mencuri itu satu perbuatan yang halal, satu perbuatan yang boleh, Allah tidak mengharamkannya, Allah tidak mengharamkannya, Allah tidak melarangnya. Ya, itu ditipu oleh pemuka agama kalau ada yang bilang Allah mengharamkannya, Allah melarangnya. Ya, maka ini telah masuk pada bab yang lain, yaitu bab kekafiran dan pembatal iman. Maka perhatikan hal ini. Kemudian poin yang kedua, ittifaq sepakat ahlu sunnah kafirnya orang yang membolehkan menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan seorang mata jika menghalalkan satu hal yang haram dan keharamannya disepakati, atau mengharamkan yang halal dan padahal kehalalannya disepakati, atau batala syara'a atau mengganti syariat yang disepakati, dan nanti akan ada penjelasan tentang makna batalu syar'i, karena kafiran maka dia kafir murtad dengan sepakat semua ulama fikih. Wa fi misli hadza, dan dalam kasus semacam ini turunlah firman Allah taala menurut salah satu dari dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ai artinya huwal mustahil, ayat ini berlaku untuk orang yang menghalalkan, meyakini halalnya, meyakini bolehnya hukum yang menyelisih hukum Allah. Ya, maka ketika membaca tentu harus kita bedakan antara mustahil sama mustahil. Kalau mustahil artinya ya mustahil, tidak mungkin terjadi, mustahil. Tapi kalau mustahil artinya menghalalkan, meyakini bolehnya. Dan berkaitan dengan poin yang pertama ini ada 6 permasalahan. Yang pertama, kafir dalam kasus ini meskipun dia tidak menetapkan hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan. Madama selama orang tersebut meyakini bolehnya menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Ya, maka tentu poin yang pertama ini berkenaan dengan i'tiqad, keyakinan, meyakini bolehnya. Maka tidak disyaratkan untuk kafirnya orangnya dia melakukan kemudian menetapkan hukum. Siapa yang meyakini bahasanya aturan Allah boleh ditinggalkan, boleh diselisihi. Siapa yang meyakini pembagian waris itu boleh tidak pakai aturan Allah, meskipun dia belum melakukan pembagian waris, maka itu pembatal iman. Maka siapa yang meyakini zina itu halal, meskipun dia tidak berzina, batal imannya. Siapa yang berkeyakinan bahasanya homoseksual itu halal, karena dia kodrat, karena dia hak asasi manusia, atau hak maksiat manusia, nah, maka meskipun dia tidak melakukan aksi, maka ini adalah satu hal yang membatalkan keimanan. Kemudian poin yang kedua, al-istihlal amrun qalbi, berkenaan dengan masalah meyakini halal itu adalah perkara hati. Karena pengertian dari istihlal adalah hakikat, di sini artinya terjemahan ini pengertian. Wadzalika anna haqiqatahu, karena pengertian dari istihlal adalah i'tiqadu hilis syai', meyakini halal dan bolehnya sesuatu. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di As-Sarim Al-Maslul mengatakan wal istihlalu i'tiqadun annaha halalun lahu. Maka istihlal itu adalah meyakini bahasanya itu adalah sesuatu hal yang halal baginya. Meskipun dia meyakini itu haram untuk orang lain. Haram untuk orang lain. Maka siapa yang meyakini zina itu halal untuk dirinya, karena dia telah sampai ke dalam makom tertentu, dalam derajat takwa dan kesolehan, sehingga tidak berlaku badannya aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka halal baginya berzina dan tidak halal untuk orang yang lain. Maka ini adalah istihlal kufri. Ini adalah istihlal yang membatalkan keimanan. Maka tidak disyaratkan istihlal di sini harus istihlal untuk semua orang. Tidak harus kemudian istihlal untuk zina itu membatalkan iman, manakala dia meyakini halalnya dan bolehnya zina untuk semua orang. Boleh jadi dia meyakini halalnya zina untuk person tertentu, misalnya dirinya saja. Misalnya untuk dirinya saja tanpa yang lain, ini termasuk dalam hal ini. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'inal mustahila li syai', orang yang menghalalkan sesuatu adalah orang yang yaf'aluhu mu'taqidan hillahu. Orang yang melakukan sesuatu dan dia meyakini halalnya apa yang dia lakukan. Dia melalui ikhrasatul lahfan. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, istihlal adalah keyakinan seseorang halalnya apa yang Allah haramkan. Adapun istihlal fi'li fayungdar, maka dilihat. Lau anal insana, seandainya seorang itu melakukan interaksi ribawi, artinya bahasa contoh vulgarnya adalah jadi rentenir, layak takidu, dan dia tidak meyakini itu adalah satu hal yang halal, namun dia ngotot dengan profesinya sebagai rentenir, maka itu tidak kafir, karena dia tidaklah meyakini halalnya hal tersebut. Maka di sini Syaikh Muhammad rahimahullah taala mengatakan bahasanya istihlal itu ada dua macam. Yang pertama adalah istihlal qalbi. Istihlal qalbi, meyakini halal dengan hati, maka itulah pembatal iman. Kemudian yang kedua adalah istihlal fi'li. Adalah orang yang secara real melakukan aksi maksiat. Maka dengan perbuatannya, dia menghalalkan hal tersebut dengan perbuatannya. atau yang disebut dengan istihlal fi'li itu diiringi dengan israr. Lakinnahu yusirru alaihi, dan dia ngotot dengannya, ngotot dengan perbuatannya, terus menerus dengan perbuatannya. Dia tidak hanya melakukannya satu dua kali. Istihlal fi'li, melakukan satu maksiat, melakukan satu maksiat dan dia terus menerus dengan maksiat tersebut. Dia jadikan maksiat itu sebagai kebiasaan yang tidak lepas dari dirinya. Ya, makanya istihlal fi'li. Maka berkenaan dengan istihlal fi'li, orang yang melakukan maksiat, satu maksiat tertentu dan dia ngotot dengannya dan terus menerus melakukannya, maka kata beliau, fa'innahu la yakfur. Maka ini bukan pembatal iman, karena dia tidaklah yastahilluhu biqalbihi, mengyakini halalnya dengan perbuatannya. Kemudian saya katakan, wa makana amron qalbiyan, dan segala perkara yang itu bersifat qalbi, fa innahu la yu'raf, maka tidaklah diketahui kecuali ada penegasan, bima fi nafsi, tentang isi hatinya. Ketika dia menegaskan apa isi hatinya, maka di situ baru kita tahu kalau dia telah ada badannya kriteria istihlal. Namun catatan penting berkenaan dengan hal ini, bahasanya istihlal itu adalah pembatal iman manakala berkaitan dengan masalah maksiat, dan tidak menjadi syarat untuk batal iman untuk hal-hal yang memang adalah al-kufrul akbar, perbuatan yang itu adalah kufur akbar. Maka orang itu mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, batal imannya. Batal imannya. Meskipun dia meyakini haramnya mencaci maki Allah. Meskipun dia meyakini haramnya mencaci maki Allah, manakala dia melakukan hal tersebut mencaci maki Allah dengan sengaja, dan dia tahu bahasanya makna dari ucapannya, makna dari ucapannya adalah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang patut untuk digaris bahwa istihlal itu tidak berlaku untuk al-kufru. Al-istihlal itu pembatal iman manakala berkaitan dengan maksiat, menipu, berdusta, zina, mencuri, membunuh orang, namimah, dan yang lain. Jika namun satu perbuatan yang memang dasarnya perbuatan itu adalah kufrul akbar, ucapan atau perbuatan itu kufrul akbar, maka itu pembatal iman meskipun tidak ada istihlal, tidak ada keyakinan kalau itu halal, bahkan ada keyakinan kalau itu haram. Siapa yang meyakini bersujud kepada patung Buddha itu haram, namun dia sujud pada patung Buddha, bersujud pada patung Buddha, tidak ada yang maksa, dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, dan dia tahu ini adalah patung Buddha, maka kufurlah dia dengan perbuatannya. Siapa yang meyakini bahasanya membunuh Nabi itu haram, namun dia bunuh Nabi, dan dia meyakini berdosa kalau saya bunuh Nabi. Bunuh manusia saja berdosa, apalagi ini Nabi. Ya. Namun dia membunuh Nabi, maka membunuh Nabi kekafiran. Meskipun orang meyakini haramnya, meyakini haramnya hal tersebut. Maka orang yang kemudian memberikan sesaji untuk jin ini dan itu, dia meyakini ini haram, namun dia lakukan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam nyawanya jika tidak melakukannya. Dia melakukannya dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan. Maka ini pembatal iman, maka ini membatalkan iman. Maka untuk kekufuran, perbuatan yang pada dasarnya adalah kekufuran, maka istihlal bukanlah syarat untuk batalnya iman. Yang jadi syarat batalnya iman, dia lakukan hal ini dengan sengaja tanpa ada paksaan. Siapa yang tahu ini adalah mushaf Al-Quran dan dia berkeyakinan bahasanya buang mushaf Al-Quran di peceren itu satu hal yang haram, membuang mushaf Al-Quran di kotak sampah itu satu hal yang haram, menginjak-injak mushaf Al-Quran itu satu hal yang haram, namun dia injak-injak, dia buang di sampah, dia buang di peceren dengan sengaja, bukan kemudian salah lihat. Ini mau buang makanan basi, malah kemudian yang terambil mushaf Quran, enggak. Dia dengan sengaja, maka ini membatalkan iman. Ini membatalkan iman. Meskipun orangnya meyakini itu satu hal yang haram dan dia merasa berdosa dengannya. Maka perhatikan dua bab. Babul kufru dan babul ma'asi. Bab kekafiran dan bab maksiat. Bab maksiat, maksiat itu adalah maksiat kalau tidak ada istihlal. Tidak ada keyakinan halalnya maksiat. Namun jika maksiat diiringi dengan istihlal, keyakinan halalnya melakukan maksiat, ya, maka ini adalah kekafiran. Bahkan siapa yang meyakini maksiat itu adalah satu hal yang halal, maka ini kekafiran meskipun dia tidak melakukannya. Namun jika ini adalah babnya adalah babul kufri, maka tidak disyaratkan untuk batalnya iman orang yang melakukan kekafiran akbar, tidaklah disyaratkan dia harus berkeyakinan haramnya apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Iman tetap batal, sya'a am aba, baik dia mau ataupun dia tidak mau, imannya itu batal, manakala dia melakukannya dengan kesadaran, tanpa ada paksaan. Nah, kemudian masalah tsalitsah, tidak ada dampak bagi indikator fil hukmi untuk memvonis saibil fi'li, pelaku satu perbuatan melakukan istihlal. Dalil dalam masalah ini adalah kisah orang yang qatala nafaran minal muslimin, membantai sejumlah kaum muslimin dalam satu peperangan, kemudian tatkala Usama bin Zaid tamakkana minhu, itu menguasainya, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Usama tetap membunuhnya karena sangkaan dari Usama kalau dia mengucapkan la ilaha illallah takhalusan untuk membebaskan diri dari pedang. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal ini dan beliau mengatakan aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usama ibn Zaid, apakah engkau tetap nekat membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diriatkan oleh Bukhari. Kalau Usama mengatakan, maka Nabi terus menerus mengulang-ulang kalimat tersebut pada alaiya padaku. Aku tal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Aku tal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Diulang-ulang. Sampai-sampai menyebabkan Usama begitu sedih, sehingga hatta temannya itu, dan aku sampai berangan-angan kalau aku belum masuk Islam pada hari itu. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mengingkari keras perbuatan Usama dengan mengatakan, apakah engkau telah merobek hatinya untuk sehingga engkau mengetahui apakah dia qolaha mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ataukah tidak. Diatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa kaifa tasna?" Maka bagaimanakah yang engkau lakukan dengan la ilaha illallah ketika dia datang pada hari kiamat? Diriatkan oleh Muslim. Maka seandainya mempertimbangkan indikator itu satu hal yang teranggap untuk menilai isi hati, niscaya ijtihad yang dilakukan oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma layak aula lebih utama untuk dianggap dan diakui. Maka telah terkumpul pada diri orang tersebut sejumlah indikator alati tuqawi al-qawla, yang menguatkan pendapat yang mengatakan tidak sahnya keislamannya. Maka terkumpul padanya sejumlah indikator yang hampir-hampir tidak terkumpul pada orang yang lain. Wa ma hadza, meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam alga, menihilkan semua alga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menihilkan ijtihad sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid. Dan Nabi tidak menerima alasan Usamah ibn Zaid yang mempertimbangkan indikator untuk memvonis isi hati. Maka jika ijtihad sahabat yang mempertimbangkan indikator untuk menentukan isi hati, ya, itu tidak teranggap, maka ijtihad selain sahabat dalam masalah ini lebih layak untuk dinihilkan. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sabda Nabi, apakah engkau telah membelah dadanya, adalah bukti bahasanya annal hukma inna mayajri ala zahir, bahasanya hukum itu berlaku sebagaimana yang nampak. Adapun sarair, adapun rahasia yaitu isi hati, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ma'alim Sunan, Sarah Sunan Abu Dawud. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan demikianlah iman. Iman itu memiliki awal, awal iman, dan memiliki kondisi sempurna, sisi lahirah dan sisi batiniah. Fa'idha uliqat, maka jika dikaitkan dengan iman sejumlah hukum duniawi berupa berbagai macam hak dan hudud dan hukuman, semacam terlindunginya darah, harta, kemudian pembagian waris dan berbagai macam hukuman duniawi, maka uliqat bidzahirihi, maka hukum-hukum ini dikaitkan dengan zahirnya iman dan tidak mungkin selain itu. Karena mengkaitkannya dengan sisi batin adalah muta'adzir, satu hal yang mustahil. Wa in kudir, namun jika bisa kita andaikan itu terjadi ahyanan terkadang, fawa muta'assir, maka itu satu hal yang sulit. Ilman wa kudratan, sulit untuk mengetahui dari sisi ilmu dan dari sisi kudrah kemampuan. Fala yu'lamu dhalika ilman yasbutu fihi fi dhahir, maka tidaklah diketahui dari hal itu pengetahuan yang yasbutu fihi fi dhahir, yang itu ada pada lahiriahnya. Wala yumkinu uqubatu man lam yu'lam dhalika minhu fil batin, dan tidaklah mungkin kita kasih hukuman kepada orang yang tidak diketahui hal tersebut ada pada dirinya, fil batin, dari sisi batiniyah. Maka hukum-hukum duniawi itu dikaitkan dengan sisi zahir dan tidak mungkin selain itu. Kalau mau dikaitkan dengan sisi batin, maka itu minimal muta'asir, minimal sulit. Seandainya kita katakan terkadang bisa, atau bahkan muta'adzir, mustahil untuk bisa dilakukan. Nanti berarti nanti tidak ada orang yang bisa kena hukuman. Nanti enggak ada orang yang kena hukuman karena hukumnya dikaitkan dengan hal yang berkaitan dengan hati dan isi hati. Sa'im Lubas rahimahullah ta'ala mengatakan berkenaan dengan orang yang tidak yahkum menetapkan hukum dengan syariat Allah. Lau idda'a, seandainya dia mengklaim kalau dia tidak menghalalkannya, fana'khudu, maka kita terima zahir perkataannya dan kita tidak vonis dia dengan dia sebagai orang yang kafir. Ini perkataan Sa'id bin Bas, ini adalah catatan penulis ketika menghadiri majelis ilmu yang disampaikan oleh Sa'id bin Bas ketika menjelaskan bab yang ketiga dari Kitabul Iman Sahih Bukhari, yang ini telah ditanggali oleh si penulis ketika dia membuat catatan. Ini adalah pengajian tanggal yang disebutkan di sini. Dan ketika itu yang membacakan, yang menjadi qori, yang membacakan kitab adalah Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Ya, maka berdasarkan kisah Usama, maka indikator itu tidak bisa dijadikan sebagai alat penentu untuk memastikan isi hati. Terkumpul pada orang yang dibunuh oleh Usama berbagai macam indikator. Dia baru dalam posisi terjepit, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dikejar oleh Usama, dia belum semacam itu. Setelah berhasil dikejar oleh Usama, kemudian dihadang, kemudian terjadi perkelahian, ada terjadi pertempuran, ya, terjadi adu, terjadi ini perang tanding. Akhirnya setelah terpojok, setelah posisinya betul-betul kalah, baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wow, maka ini indikatornya sangat kuat. Kalau ini cuma adalah sekedar penyelamatan diri. Namun lihat, Nabi tidak menganggap kesimpulan, model kesimpulan semacam ini itu tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam indikator secara lahiriah itu dijadikan sebagai alasan untuk memastikan isi hati. Kemudian poin yang keempat, istihlal tidaklah diketahui dari perbuatan, tidak pula dari terus-menerus melakukan perbuatan, dan tidak pula dari al-isra' ngotot dengan satu perbuatan. Minal fi'li berarti cuma sekali perbuatan. Maka istihlal tidak bisa diketahui dengan sekali melakukan satu perbuatan. Gimana kalau berkali-kali? Juga tidak bisa diketahui dengan mudawamah, berkali-kali melakukan satu perbuatan. Atau kemudian bisa diketahui setelah dikasih nasihat namun mesti ngotot tetap dengan perbuatannya, juga tidak bisa diketahui dengan al-israr, dengan ngotot. Sudah dikasih nasihat, mohon bolak-balik kasih nasihat, masih ngotot dengan perbuatan maksiat yang dia kerjakan, itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai istihlal, sebagai alasan untuk mengatakan orang ini punya istihlal dalam hati untuk menghalalkan maksiat. Ya, buktinya adalah 4 poin. Yang pertama, pendapat semacam tidaklah dikatakan oleh satupun ulama terdahulu. Seandainya itu satu hal yang benar, mereka tentu telah mendahului kita menyampaikannya. Kemudian yang kedua, seandainya kita terima bahasanya istihlal itu diketahui dengan terus-menerus melakukan maksiat, maka yalzam minhu, maka dampaknya adalah ta'arud dalilain, terjadi pertentangan 2 dalil. Yaitu ijma, terjadi pertentangan 2 ijma. Kalau kita sepakat dengan pendapat yang mengatakan istihlal kita ketahui dengan terus menerusnya melakukan aksi maksiat, bolak balik zina, enggak tobat-tobat, wah, itu telah menghalalkan zina. Kalau kita terima anggapan semacam ini, maka nanti akan ada tabrakan 2 ijma. Yang pertama adalah ijma tidak kafirnya pelaku maksiat. Ibn Abdul Bar al-Malik rahimahullah ta'ala mengatakan ahlu sunnah wal jamaah sepakat, dan mereka disebut juga ahlul fikih wal athar, bahasanya tidak ada seorang yang bahasanya seseorang itu la yukhijuhu dan buhu, maka maksiatnya dosanya tidaklah mengeluarkan, wa in azuma, meskipun dosanya dan maksiatnya adalah maksiat yang besar, tidaklah mengeluarkannya dari Islam. Wahadal ijma, dan ijma yang dikutip oleh Ibn Abdul Bar di sini bersifat mutlak dan tidak ada persyaratannya, sehingga faya'um, sehingga bersifat umum, mencakup pendosa al-mudawim yang terus menerus, mencakup pendosa yang cuma sekali melakukan atau terus menerus melakukan, atau bahkan ngotot dalam melakukannya. Kemudian ijma' yang kedua, ijma' tentang kafirnya orang yang menghalalkan, meyakini halalnya dosa dan maksiat. Ibn Taymiyah mengatakan siapa yang melakukan hal yang haram karena meyakini halalnya, maka dia kafir dengan sepakat ulama. Maka jika kita terima anggapan di atas bahwasanya terus menerus melakukan maksiat adalah bukti kalau dia menghalalkan, maka 2 ijma ini bertentangan. 2 ijma ini bertentangan. Ada ijma' bahasanya pelaku maksiat, seberapa besar dosanya selama itu maksiat, dan itu adalah perbuatan maksiat yang murni maksiat, ya, maka itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Kalau itu semata-mata perbuatan, baik dia melakukannya sekali, kemudian dua kali, atau berkali-kali. Dan di sisi lain, ya, terdapat ijma' kafirnya orang yang menghalalkan maksiat. Ya, maka jika maksiat terus-menerus itu dianggap menghalalkan, maka dua ijma' ini menjadi bertentangan. Sehingga disimpulkan, maka adanya ijma' yang bersifat mutlak tentang tidak kafirnya pelaku maksiat, ditambah mereka ijma' tentang kafirnya orang yang menghalalkan satu hal yang haram, bukti bahasanya mudawamah terus menerus, al-isar ngotot, itu tidak teranggap menghalalkan. Fahfad hadha, maka hafalkanlah alasan ini, kaidah ini, fa innahu muhimmun, karena ini penting. Kemudian alasan penjelasan yang ketiga, yalzam minhu, konsekuensi jika dikatakan terus menerus itu berarti menghalalkan, maka konsekuensinya adalah mengkafirkan pelaku maksiat. Dan ahlu sunnah sepakat untuk menyelisihi hal ini. Sepakat untuk tidak menerima takfir, pengkafiran terhadap pelaku maksiat. Faman qarafa dzanba, maka siapa yang melakukan dosa, dahrahu sepanjang hidupnya, wadawama alihi, dan dia terus-menerus melakukannya, dan dia ngotot melakukannya dengan perbuatan, fahuwa kafirun, maka orang ini kafir menurut orang yang qarara dzalika, punya anggapan di atas, karena dia meyakini orang ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, padahal dia bukanlah orang kafir dengan ijma' ahlu sunnah. Kemudian penjelasan yang keempat, pengertian istihlal adalah meyakini halalnya sesuatu. Waliyumkin, dan tidaklah mungkin kita mengetahui i'tiqad dengan pengetahuan secara yakin, kecuali ifsah, ada blak-blakan, ada penjelasan dari pemilik i'tiqad tersebut tentang isi hatinya. Oleh karena itu kita jumpai di antara para pelaku maksiat, dia mengakui dosa dan dia tersentuh dengan nasihat, dan rupanya boleh jadi dia bertekad untuk bertobat, dan itu seringkali muncul, namun dia tetap melakukan maksiatnya. Wal istihlal, dan istihlal itu la yutasawwar, tidaklah kita bisa bayangkan adanya kalau orangnya mengakui kalau dosanya adalah dosa. Kemudian al-mas'alatul khamisah, poin yang kelima, sebagian orang yang mengatakan bahasanya istihlal itu diketahui dengan perbuatan berdalil dengan hadis yang sahih tentang seorang yang menikahi istri bapaknya sendiri. Istri bapaknya yaitu ibu tirinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang tersebut dibunuh, dihukum dengan hukuman mati, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam sebagian lafadz hadis tersebut, dan disita semua hartanya, itu riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dan terdapat juga tambahan, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khammasa malahu, menjadikan hartanya sebagai khumus, menjadikan hartanya sebagai seakan-akan rampasan, seakan-akan ghanimah. Azahu yang azaha tamban ini dinisbatkan oleh Ibnu Hajar di Al-Isobah, kata Ibnu Hajar adalah riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khaythamah, Ibnu Sakan, Al-Barudi dan yang lain. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan ini adalah dihadkan oleh Ibnu Abi Khaythamah dalam tarikhnya. Namun aku tidaklah menjumpai tambahan ini di Mujtabahnya Nasa'i, tidak pula dalam Sunan Ibnu Majah rahimallahul jami', yaitu maksudnya yang ada dalam versi cetakan yang ada saat ini. Maka tidak, jika dikatakan rawahu Nasa'i, maka kaidahnya ada dihadkan oleh Nasa'i dalam kitabnya namanya Al-Mujtaba'. namanya Al-Mujtaba. Karena Nasai dalam hal ini punya dua buku, ada buku yang tebal, itu yang Indo, kemudian Sunan Kubro karya Nasai, kemudian setelah itu diringkas, disebut dengan Mujtaba, artinya pilihan, karena memang hadis-hadis pilihan dari buku Indo. Nah itulah yang disebut dengan Rawahun Nasai. Dan hadis dengan tambahan adanya takhmis, penetapan kalau itu humus, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahasanya Yahya bin Ma'in mengatakan ini hadis yang sahih. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar di Al-Isabah ketika menjelaskan biografi Abu Qurrah Iyas ibn Hilal Al-Muzani. Maka kami sampaikan takhmisul mal, menetapkan hartanya sebagai khumus, menunjukkan kalau Nabi menganggap itu sebagai fai. Dan fai adalah semua harta yang diambil dari orang kafir tanpa ada peperangan. Demikian kata Ibnu Katsir. Maka hadza wa hadza yadullu, maka ini menunjukkan kalau dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Demikian penjelasan Tahawi. Maka aku kata, kemudian aku katakan pendalilan ini tidaklah tepat, karena hadis ini dimaknai bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahasanya orang tersebut menghalalkan dosa tersebut dalam relung hatinya, dan buktinya adalah 4 poin. Poin yang pertama, masyarakat jahiliyah mereka menghalalkan nikah dengan ibu bapak sendiri, istri dari bapak sendiri itu ibu tiri, dan mereka menjadikannya sebagai warisan. Farajul, maka orang ini yang ada dalam hadis yang sedang kita bahas melakukan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Fa'aqdama alaihi, maka dia aqdama alaihi melakukannya mu'taqidan hillahu, dalam keadaan meyakini halalnya. As-Sindi rahimahullah ta'ala mengatakan nakaha imra'ata abihi, dia nikah dengan istri ayahnya. Artinya mengikuti kaedah ahli jahiliyah, karena mereka orang jahiliyah, mereka menikahi istri bapak mereka sendiri alias ibu tiri, dan mereka jadikan hal tersebut sebagai bentuk warisan. Di antara warisan bapak adalah ibu tiri. Maka nanti kemudian anak laki-laki dari si bapak ini yang kemudian nanti rembukan, siapa yang kemudian mewarisi si ibu tiri. Itu keyakinan jahiliyah. Walidzalika, oleh karena itu, maka Allah Ta'ala melarang hal ini secara khusus dalam firman-Nya, janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Farajul, maka orang tersebut mengikuti jalan orang jahiliyah. Fi'addi dzalika halalan, ini yang penting. Fi'addi dzalika halalan, dengan dia menganggap hal tersebut sebagai satu hal yang halal, maka jadilah dia murtad dan dibunuh karena itu. Inilah penjelasan hadis ini menurut orang yang tidak sepakat dengan zahir hadisnya. Kemudian alasan yang kedua, para ulama memaknai hadis di atas bahasanya orang tersebut telah diketahui kalau dia menghalalkannya. Sebagaimana Imam Ahmad di Masail tanya jawab antara anaknya Imam Ahmad yang namanya Abdullah dengan bapaknya. Ya, Imam Ahmad mengatakan nara wallahu a'lam. Nara, saya berpandangan wallahu a'lam, bahasanya hal tersebut terjadi ala istihlal, karena dia meyakini halalnya. Atau Hawi al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan dzalikal mutazawid, pelaku nikah ibu tiri ini, fa'ala ma fa'ala, melakukan apa yang dia lakukan alal istihlal, karena meyakini halalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fasar bidzalika, karena itu maka dia murtad. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk dia diperlakukan sebagaimana perlakuan untuk orang murtad. Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh tidak harus kita maknai hadis ini ala anna dzalika rajul, bahasa orang tersebut telah mengetahui kalau hukumnya haram, kemudian dia melakukannya karena meyakini itu halal. Wadzalika, dan hal itu, meyakini halalnya maksiat adalah diantara sebab kekafiran. Kemudian alasan yang ketiga, kita tidak jumpai para ulama mengkafirkan manzana, orang yang berzina dengan istri ayahnya, meskipun berulang-ulang hal tersebut, dosa tersebut terjadi. Walau kana kafara, maka seandainya kafirlah orang yang menikahi istri ayahnya karena semata-mata wuku'ihi alaiha, karena semata-mata dia menjimai ibu tiri tanpa istihlal qalbi, lakafaru, niscaya mereka kafir, maka lakafaru, niscaya para ulama akan mengkafirkan orang yang berzina dengan istri ayahnya. Fahfat hadha fa innahu muhimun, maka hafalkanlah hal ini karena ini satu hal yang urgen. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, seandainya illah kafirnya orang yang menikahi ibu tiri itu adalah karena jima, maka harusnya para ulama mengkafirkan orang yang berzina dengan ibu tiri. Dan ternyata tidak. Maka perlu diketahui ada sebagian yang menjelaskan hadis ini. Ini hadis yang sedang kita bahas. Yang tadi Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain. Ada sebagian yang membahas dengan mengatakan bedakan antara berzina dengan ibu tiri sama nikah, akad nikah dengan ibu tiri. Maka kalau berzina dengan ibu tiri, maka itu maksiat. Tapi kalau akad nikah dengan ibu tiri, maka itu istihlal. Itu istihlal, itu berarti meyakini dan menganggap halal. Maka sebagian ada yang menjelaskan semacam ini. Ini penjelasan Syekh Abdul Aziz Rais untuk hadis ini. Bedakan antara berzina dengan ibu tiri dengan menikah, akad nikah dengan ibu tiri. Orang yang kemudian dihukum sebagai orang yang murtad oleh Nabi di hadis yang sedang kita bahas adalah perbuatan dia akad nikah dengan ibu tiri. Akad nikah dengan ibu tiri. Ya, bukan berzina dengan ibu tiri. Namun nampaknya penulis buku ini tidak sepakat dengan model pemahaman ini. Karena dia mengatakan seandainya illah murtadnya orang karena menikahi ibu tiri adalah jima wuku'ihi aliha, karena dia menjimai si ibu tiri, maka berarti harusnya pelaku zina, orang yang berzina dengan ibu tiri itu murtad juga. Namun ternyata para ulama tidak mengatakan semacam itu. Ya, berarti penjelasan poin ini, poin al-wajah atsalis ini, ya, berbeda dengan model penjelasan Syekh Abdul Aziz Rais tentang masalah ini. Kemudian yang keempat, al-sabil tanazul, dan ini adalah dalam bentuk mengalah dalam perdebatan. Kita katakan bahasanya nas dalam hadis ini adalah fi istibah, ada kerancuan, dan wajib memaknainya, wajib membawanya kepada dalil-dalil yang muhkam yang lain, yang menunjukkan tidak teranggapnya indikator untuk menyibak isi hati, semacam hadis Usama yang lewat, ditambah ijma' ahlu sunnah tentang tingkat kafirnya pelaku maksiat meskipun demikian besar dosanya, padahal mereka sepakat tentang kafirnya orang yang menghalalkan satu hal yang haram dan membawa dalil yang tidak jelas kepada yang jelas, itulah jalan ahlu sunnah, meneliti jalan ahli bid'ah, sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Maka Allah katakan bahasanya Allah turunkan Alkitab, Al-Quran, ada ayat-ayat yang tidak jelas maknanya, dan dia adalah induk Al-Quran, dan yang namanya induk itulah yang jadi acuan, dan yang lain adalah ayat yang mutasyabihat. Maka kata-kata umul kitab menunjukkan mutasyabihat ini harus dibawa kepada yang muhkam. Adapun orang-orang di dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka mencari-cari dalil yang tidak jelas untuk dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kemaksiatan yang dia lakukan atau pelanggaran syarat yang dia lakukan. Kemudian poin yang terakhir, yang keenam, terkadang ahlul ilmi ulama yasifu mensifati atau menyebut sebagian pelaku maksiat bil istihlal, disebut dengan istihlal. Wadhalika, dan hal tersebut bin nadar al-mujarad, semata-mata melihat perbuatannya. Walau lam yaktarin, meskipun perbuatan ini tidak bergandeng dengan keyakinan hati. Dan mereka tidaklah meyakini, tidaklah mengatakan kafirnya orang tersebut. Fahadha takbir, maka takbir semacam ini, meskipun ada, ila anahu tawassu'un fil ibarah, maka ini adalah tawassu'un fil ibarah, adalah pelebaran, pelebaran dalam masalah penggunaan ungkapan istihlal, atau tawassu' bisa juga diterjemahkan dengan majas, maka ini adalah majas dalam ungkapan istihlal. Wala yuradu bi at-takfir, dan tidaklah yang dimaksudkan dengannya vonis kafir, maka kalimat-kalimat semacam ini fala yuhtaju bihi, tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya, namun dimaknai sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu adalah istihlal fi'li. Ya, maka dijumpai di teks-teks para ulama celaan kepada pelaku maksiat, kemudian dikatakan bahasanya dia yastahil dalika, menghalalkan maksiat itu. Maka yang dimaksudkan adalah istihlal fi'li, yaitu melihat semata-mata perbuatannya. Namun ulama yang mengatakan demikian, menggunakan kata-kata istihlal, ternyata kita telisik lebih lanjut, dia tidak mengkafirkan orang tersebut. Sehingga istihlal tersebut, bahasa atau diksi istihlal yang dipakai, ini adalah istihlal fi'li, yang ini bukanlah pembatal keimanan. Ya, demikian yang kita baca, kita telah ada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.